Atharuha ada atharnya, pengaruhnya. Taib. Qala hafizahullahu ta'ala fan nadharatul madiyah lil hayati ma'naha. Maka adapun nadharah al-madiyah dari fisika, padahal terhadap material, ya, materi terhadap kehidupan dunia, maknanya yang diinginkan di sini adalah kata beliau ayyakuna. Qala hafizahullah ayyakuna tafkirul insanu maqsuran ala tahsini maladzatihi al-ajilah. Yaitu menjadikan pemikiran manusia terbatas atau dibatasi terhadap apa yang didapatkan dari kelezatan-kelezatan yang disegerakan di dunia ini. Apa itu? Nadharatul madiyah maknanya adalah menjadikan manusia pemikirannya adalah terbatas atau dibatasi apa yang dia dapatkan dari kelezatan-kelezatan, kesenangan-kesenangan yang segera, yang disegerakan di dunia ini, di kehidupan dunia ini. Wa yakunu 'amaluhu mahsuran fi nitaq dhalik, dan menjadikan amalannya juga terbatas, dibatasi fi nitaq dhalik, yakni jangkauannya, cakupannya hanya pada perkara tersebut, kelezatan dunia. فلا يتجاوز تفكيره ما وراء ذلك من العواقب. Ya, pemikirannya tidak mau melihat akibat yang akan terjadi di belakang itu, setelahnya. ولا يعمل له, tidak beramal. Wala yahtam bisya'nihi, tidak mengurus dan mementingkan keberadaannya. Wala ya'lam anna Allah ja'ala hadhil hayatu hayatud dunya mazra'atun lil akhirah, dan dia tidak mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan dunia ini adalah mazra'atun lil akhirah. Mazra'ah, kebun, perkebunan untuk akhirat nanti. Faja'ala dunya dara amal, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di dunia ini atau dunia ini adalah negeri beramal. Wa ja'ala al-akhirah dara jazain, dan Allah menjadikan negeri akhirat adalah negeri pembalasan. Faman istaghalla dunyahu bil 'amali shalih rabiha ad-darain. Maka barang siapa yang menyibukkan di kehidupan dunianya dengan amal salih, amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan keberuntungan di dua negeri, darain, yakni darud dunya wal akhirah. Wa man dhayya'a dunyahu dha'at akhiratuhu, dan siapa yang menyia-nyiakan kehidupan dunianya, maka akan lenyap pula akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, khasirat dunya wal akhirah, dhalika huwal khusranul mubin. Ayuhal ikhwah rahimani, ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah di sini, yaitu tentang nadharah al-madiyah. Makna yang diinginkan dengannya adalah manusia seorang menjadikan pemikirannya itu hanya semata-mata apa yang ingin dia dapatkan dari materialis, ya, kelezatan-kelezatan materi, kesenangan yang segera di dunia ini. Sehingga apa? Amalannya terbatas, dibatasi dalam hal itu saja. Seorang tersebut tidak mau melihat akibat yang akan terjadi di belakang itu setelahnya, sehingga dia tidak beramal di dunianya. Tidak, dia tidak mau memikirkan, mengurus dirinya, keberadaannya. Tidak mementingkan keberadaan dirinya di dunianya. Dia juga, orang tersebut tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan darud dunia, kehidupan dunia ini adalah sebagai mazra'ah untuk akhirah. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini adalah sebagai negeri bagi manusia agar supaya beramal, melakukan amalan-amalan, amalan ibadah, amalan taat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhirat sebagai negeri di mana manusia nanti akan diberikan balasan dari amalan yang telah dilakukan oleh manusia di dunia. Maka balasannya akan didapatkan nanti di akhirah. Oleh karena itu, beliau menyebutkan di sini, man istaghalla dunyahu bil amali salih, siapa yang menyibukkan dirinya di kehidupan dunianya dengan amal saleh, maka dia akan apa? Rabihad darain. Dia akan beruntung mendapatkan keuntungan, kesuksesan di dua negeri, yaitu darud dunia, baik itu di dunianya dengan amalan-amalan yang dia kerjakan dari amalan ibadah, amalan taat, tentunya dia akan dibalas kebaikan. Demikian pula di negeri akhirah, dia akan dibalas dengan kebaikan pula. Sebaliknya, man dhayya'a, siapa yang menyia-nyiakan di dunianya, tidak mau beramal dari amalan ibadah, amalan salihat, dari amalan-amalan salih, dia hanya semata-mata pemikirannya adalah hanya dunia, min maladit, min maladat, dari kesenangan dan kelezatan-kelezatan dunia, dha'at al-akhirah, lenyap pula di akhirat. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan mendapatkan sesuatu pun di akhirat kelak nanti. Waliyadu billah. Oleh karena itu beliau di sini membawakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11, khasirat dunya wal akhirah. Ya, dia mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat, dunia wal akhirah, wadhalika au dhalika huwal khusranul mubin, dan yang demikian itu adalah kerugian yang jelas. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dari manusia, ya, ada dari mereka yang lemah keimanannya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada dari manusia yang lemah keimanannya, atau bahkan tidak masuk keimanan dalam hatinya. Ya. Taib. Sehingga ketika menimpanya kebaikan, dia hanya semata-mata merasa senang dan merasa tenteram tenang. Ya. Ketika diberikan apa? Kebaikan mungkin berupa rezeki yang melimpah. Dan dia tidak merasakan mendapatkan apa yang dia benci dari sedikit pun dari sesuatu yang dia dapati. Dia semata-mata itma'an bidzalikal khair, merasa tenteram tenang dengan kebaikan tersebut. Dan ketenangan dan ketenteraman tersebut bukanlah karena keimanannya. Bukan karena keimanannya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Di mana seorang tersebut dengan lemahnya keimanan, bahkan iman itu masuk dalam hatinya, dia hanya merasa senang dengan apa yang dia dapatkan dari kebaikan. Allah mengujinya. Sehingga apa? Ketika menimpanya satu cobaan dari perkara yang dia dapati, min makruhin, dari suatu yang dianggap oleh manusia tersebut suatu yang dibenci, yang tidak disukai, tidak disenangi, ya, hilangnya suatu yang disukai karena tidak adanya keimanan dalam ayat, dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Hajj tersebut disebutkan inqalaba ala wajhihi, dia keluar dari agamanya, keluar dari agamanya, sehingga dengan sebab tersebut apa? Khasirat dunya wal akhirah. Di situ menyebutkan bahwa dari mereka manusia hanya ada yang semata-mata merasa tenang dan tenteram dengan apa yang dia dapatkan di dunia dari kebaikan. Ya. Dan pemikirannya hanya itu. Sehingga ketika diuji dengan satu ujian, in asabathu fitnatun, ketika Allah Subhanahu wa taala ujikan, timpakan dia satu fitnah, ujian, cobaan dari suatu yang tidak disukai, min makruhin, dari hilangnya suatu yang dicintai, yang disenangi. Apa? In qalaba ala wajhihi, keluar dari agamanya, sehingga dengan sebab itu dia apa? Khasirat dunya. Dalam ayat tersebut kelanjutannya, khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Di dunianya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia angan-angankan dari keluarnya dia dari agama Islam. Karena dia semata-mata menjadikan keluarnya dari agama Islam itu karena keinginan harta duniawiah semata yang menjadi keinginan dan tujuannya. Dari apa yang dia sangka, dia duga, dia akan mendapatkan hal tersebut. Akan tetapi sia-sia apa yang dia usahakan, ya. Dan tidaklah dia mendapatkan kecuali sekedar angan-angan semata. Wa ammal akhiratu fadhahir, itu di dunianya yang tadi, adapun di akhiratnya, kerugian di akhiratnya, Allah Subhanahu wa taala haram al-jannah alaih, diharamkan bagi atasnya surga, ya. padahal surga itu luasnya seluas langit dan bumi, langit-langit dan bumi. Wastahaqqan nar, dan berhak bagi orang tersebut an-nar, neraka, wal iyadu billah. Sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian itu adalah kerugian yang jelas, al-wadhih al-mubin. Kerugian yang sangat amat jelas. Tayyib. Oleh karena itu, ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya, andainya kita memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dunia ini adalah darul amal, maka bagi kita untuk beramal, minal a'mal as-salihat, dari amalan-amalan salihah, untuk akhirat kita. Kita fahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan darul akhirah. Dan darul akhirah ini adalah sebagai darul jaza. Negeri di mana kita nanti akan dibalas dari amalan-amalan yang kita amalkan di dunia ini. Ya, yang kita amalkan di dunia ini. Maka, hendaknya kita sibukkan diri-diri kita di dunia ini lil amal. Untuk beramal dengan amalan-amalan salihah, agar supaya kita mendapatkan kesuksesan, keberuntungan fiddarain, di dua negeri, yaitu di dunia dan di akhirat kelak nanti. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Qala hafizahullah, fallahu lam yakhluq hadhihi ad-dunya abathan bal khalaqaha li hikmatin 'azimatin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menciptakan dunia ini dengan penciptaan yang sia-sia. Tidak. Bal khalaqaha li hikmatin 'azimatin, Allah menciptakan dunia ini karena hikmah yang besar. Ada hikmah yang amat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan al-maut, kematian, wal hayah, kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian ayyukum ahsan amala, yang paling baik, paling benar amalannya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan al-maut wal hayah, dan kehidupan. Allah takdirkan kepada hamba-hambanya dengan ciptaan kehidupan dan kematian. Allah menghidupkan mereka, ya, menciptakan, menghidupkan manusia, hamba-hambanya. Thumma yumituhum, kemudian Allah mematikan mereka. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsan, ahsan di sini adalah ikhlasuhu wa aswabuhu. Ya, siapa di antara kalian yang amalannya paling ikhlas dan paling benar? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hamba-hambanya, mengeluarkan dari negeri ini, mengkhabarkan kepada mereka bahwa mereka pun nantinya akan berpindah kembali. Allah memerintahkan mereka, memberikan larangan kepada mereka, menguji mereka dengan syahwat yang diperhadapkan kepada mereka, dengan hawa nafsu yang diperhadapkan kepada mereka, ya, dengan perintahnya. Maka barang siapa yang tunduk li amrillah, terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga baik amalannya, ikhlas dan benar amalannya, Allah subhanahu wa ta'ala juga akan membalas dengan ahsanul jaza, dengan sebaik-baik pembalasan. Di mana? Di darain, fid darain, di dua negeri, dunia dan akhirat. Ya. Sebaliknya yang menyimpang, menyeleweng, ya, bersamaan dengan syahwatnya, hawa nafsunya, dan dia menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan syarrul jaza, sejelek-jelek balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha aziz dan maha ghafur, sebagaimana sambungan dari ayat tersebut, wa huwal azizul ghafur. Baik. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala ta'ala inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala, dalam surat Al-Kahfi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami, inna ja'alna, kami jadikan apa yang ada di atas bumi, di muka bumi ini, zinatan laha, sebagai hiasan baginya, linabluwahum, untuk menguji mereka, ayyuhum, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Demikian pula dalam ayat ini, ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah. Dalam ayat ini juga Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan, mengkhabarkan, bahwa Allah menjadikan seluruh apa yang ada di muka bumi ini, dari ma'akil ladidah, dari ma'akil ladidah, dari makanan-makanan yang lezat, yang enak. Demikian pula masyarib, minuman-minuman yang enak. Ya. Demikian pula masakin, tempat-tempat atau tempat tinggal yang nyaman, ya, yang baik. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala jadikan di muka bumi ada asyjar wa anhar wa zuru' wa thamar, ada pepohonan, ada bebatuan, ya, sungai, perkebunan, buah-buahan, pemandangan-pemandangan yang indah, perkebunan-perkebunan yang enak dipandang. Demikian pula suara-suara yang enak didengar, dan seterusnya. Demikian pula yang disebut dalam ayat, ada dhahaban wa fiddah, ada emas, ada perak, wa khail wa ibil wa nahwiha, ya, dan yang semisalnya. Semuanya itu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan zinatan lihadihi dar, sebagai hiasan di dunia ini, di negeri dunia ini. Sebagai apa? Sebagai fitnatan wa ikhtibaran, sebagai cobaan dan ujian bagi hambanya. Sebagai cobaan dan ujian bagi manusia. Oleh karena itu Allah katakan dalam ayat tadi apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Ahsan, sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, yaitu akhlasuhu aswabuhu, siapa yang paling ikhlas dan paling benar amalannya. Bersamaan dengan itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan zinah tadi yang Allah wujudkan, yang Allah ciptakan. Semuanya yang kita contohkan dari penyebutan tadi, semuanya adalah sesuatu yang akan faniyah, sayat mahil. Semuanya adalah yang fana. Ya, semuanya akan lenyap nantinya di dunia ini. Semuanya akan hilang, tidak ada lagi di dunia ini. Perkara yang fana semuanya itu. Sekedar zinah, hiasan bagi manusia. sebagai cobaan bagi manusia, yang semuanya itu akan hilang nantinya. Kita semua kembalinya akan ke mana? Darul akhirah. Sulihat ya ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah. Janganlah sampai kemudian angan-angan kita yang selalu kita angan-angankan adalah semata-mata dunia, mal, harta. Waliyadubillah. Yang dengan itu bisa saja kita sampai lupa akan akhirat kita. Waliyadubillah. Jangan sampai kita menjadikan pemikiran kita, ya, nadharah al-madiyah, yang menjadikan pemikiran kita semata-mata mal, al-ajilah, malud dunya, yang disegerakan di dunia semata, yang semuanya itu akan fana. Tapi ingatlah, ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, bahwa dunia ini adalah darul amal. Ya, negeri untuk beramal. Ya, Allah menguji kita semua, hambanya, hamba manusia, dengan perhiasan tadi yang Allah sebutkan dalam ayatnya, ya, dari kendaraan, ya, kendaraan-kendaraan yang semakin berjalannya waktu, semakin berjalannya zaman, kendaraan semakin menyilaukan mata kita. Hati-hati, fitnatu dunia. Ya, yang semuanya kembalinya ke mal, harta. Di dunia, kehidupan dunia ini adalah apa yang disebutkan oleh beliau, dijelaskan beliau tadi adalah mazru'atunil akhirah. Ya. Kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirah. Kehidupan di akhir kelak nanti. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali penjelasan beliau hafizahullah. Qala hafizahullahu ta'ala awjada subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-hayati min al-mat'i al-ajilah. Allah mewujudkan di kehidupan dunia ini dari kesenangan-kesenangan yang disegerakan di dunia ini. Wazinatu dhahirah min al-amwali wal-awlan, dan hiasan yang nampak nyata di dunia ini dari al-amwal, harta benda, wal-awlan, anak-anak, wal-jah was-sultan, demikian pula nampak, ya, zinah yang nampak di dunia ini berupa al-jah, kedudukan, was-sultan, kekuasaan, wasairul mustaladzat, dan seluruh perkara-perkara kelezatan, yang kesenangan-kesenangan, ma la ya'lamuhu illallah, yang tidak mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Qala faminan nas man qasara nadhruhu ala zahiriha wa mafatiniha. Ada dari manusia, dan kebanyakan dari mereka, wahumul akthar, orang yang pendek pandangannya terhadap zahirnya dan dari pesona yang dia dapati dari kehidupan dunianya. Wa matta'a nafsahu biha, sehingga dia bersenang-senang, jiwanya itu bersenang-senang dengannya. Walam yata'amal fi sirriha, dia tidak memperhatikan apa yang ada dari rahasia di dalamnya. Fansyaghala bitahsiliha wa jama'aha wa tamattu' biha, sehingga dia sibuk untuk mendapatkannya, sibuk untuk mengumpulkannya, sibuk untuk bersenang-senang dengannya, daripada al-amal lima ba'daha, dari amal terhadap apa yang setelahnya. Bal rubbama ankara ayyakuna hunaka hayatun ghairaha, bahkan sampai ada yang mengingkari bahwa di sana ya angkara wa bal rubbama angkara ay yakuna hunak hayatun ghairuha, ada yang sampai mengingkari bahwa di sana tidak ada kehidupan selain dunia. Ada yang sampai mengingkari ya, yang menyatakan bahwa tidak ada kehidupan di sana kecuali kehidupan dunia. Sebagaimana hal ini juga Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Ada dari mereka yang mengatakan apa? Bahwa kehidupan dunia, kehidupan adalah kehidupan dunia ini. Ya. Satu-satunya kehidupan adalah kehidupan dunia, kata mereka. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan kami nantinya tidak akan apa? Dibangkitkan. Tidak akan dibangkitkan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai ada yang demikian, waliyadu billah. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa ada dari manusia, bahkan banyak dari mereka yang terjatuh ya, karena pemikirannya tentunya yang apa, semata-mata memikirkan apa yang dia dapatkan dari pendapatan dari duniawi ya, keinginannya hanya semata-mata, jiwanya ingin bersenang-senang dengannya, sehingga kesibukan yang dia sibukkan semata-mata ingin tahsiliha, ingin dapatkannya, ingin mengumpulkannya, ingin bersenang-senang bernikmat-nikmat dengannya, lupa akan amalan yang akan dia dapatkan setelahnya. Karena hal tersebut, karena pendeknya pemikiran tersebut, sampai bisa terjadi apa? Mengingkari bahwa satu-satunya kehidupan hanyalah kehidupan dunia, tidak ada selainnya. Dan ini nyata terjadi. Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam ayatnya, ada dari mereka yang mengatakan bahwa satu-satunya kehidupan adalah kehidupan dunia, dan kami nantinya tidak akan dibangkitkan lagi. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan penjelasannya tentang ayat ini dan setelahnya, dan penjelasan-penjelasannya setelahnya insyaallah ta'ala di pertemuan yang berikutnya insyaallah. Allahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan dulu pertemuan malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.